Konsultasi Syariah. Membayar zakat dalam bentuk pembebasan utang. Pertanyaan. Jika saya memiliki piutang di tempat orang lain, sudah ditagih beberapa kali tetapi tidak bisa bayar, dan bulan ini saya ingin membayar zakat senilai 2 juta. Bolehkah saya sampaikan ke orang yang utang itu bahwa utangmu sudah lunas karena ditutupi dengan zakat saya, sehingga saya tidak perlu mengeluarkan uang 2 juta? Mohon pencerahannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam banyak tentang zakat, Allah menegaskan bahwa zakat itu memberi, sehingga ada unsur mengeluarkan sesuatu. Di antaranya firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah, yang artinya, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah," yang artinya yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Dan ayat yang semisal dengan ini sangat banyak. Disebut menunaikan karena ada yang dikeluarkan, sementara mendiamkan uang yang ada di tempat orang lain tidak termasuk mengeluarkan. Kembali kepada kasus yang ditanyakan. Untuk memahami contoh kasusnya, kita simak ilustrasi berikut. Di tahun 2010, Pai Jo pernah memberi utang ke Bejo senilai 3 juta. Hingga 2017, Bejo belum mampu untuk membayarnya sepeser pun. Di tahun 2017, Pai Jo menghitung hartanya untuk zakat. Nilai zakat yang harus dibayarkan Pai Jo adalah 2,8 juta. Bolehkah piutang Pai Jo pada Bejo dijadikan sebagai zakat sehingga utang Bejo diputihkan? Kasus semacam ini pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah. Jawaban beliau, yang benar, memutihkan utang yang menjadi tanggungan debitor ketika tidak ada harapan bisa kembali, sementara masih ditagih, tidak boleh dijadikan sebagai zakat. Karena zakat itu menyerahkan harta kepada orang yang tidak mampu karena dia membutuhkan. Namun, jika orang ini diberi zakat, lalu dia kembalikan ke muzaki sebagai pembayaran utang, hukumnya boleh. Selama tidak dimaksudkan di awal atau ada kesepakatan di depan. Dari kasus Pai Jo dan Bejo, Pai Jo boleh saja memutihkan utang Bejo senilai 3 juta, namun tidak boleh dihitung sebagai pembayaran zakat. Karena zakat itu bentuknya menyerahkan, dan bukan mendiamkan uang. Namun jika Pai Jo membayar zakat senilai 2,8 juta, lalu Bejo membayar utangnya 2,8 juta ke Pai Jo, hukumnya boleh, selama tidak ada kesepakatan. Demikian, Allahu A'lam.